dalam mau tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak kereta tak berkuda. Becak, becak, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becak ku lari bagaikan tak berhenti. Saya